Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kemarin telah kita selesaikan penjelasan dari Syekh Abdul Rahman Sa'di rahimahullah dari ayat yang ke-69 surat Al-An'am, yang ayat tersebut masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya yang menjelaskan tentang larangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya aslan wa ummatahu taba'an. Demikian pula larangan itu ditujukan kepada umatnya sebagai bentuk ittiba', mengikut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu larangan dari menghadiri majlis atau suatu pembicaraan yang di dalamnya terdapat istihza, memperolok-olok ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian larangan itu dirinci oleh ayat setelahnya, bahwa bagi orang-orang yang bertakwa, ketika dia menghadiri majelis yang di situ ada istihza dan dia istakmala taqwallah dan dia menggunakan ketakwaan kepada Allah pada dirinya, sehingga dia berusaha untuk mengingkarinya, untuk merubahnya, maka yang seperti ini fala isma alai, enggak mengapa. Akan tetapi ketika dia tidak menggunakan taqwallah pada dirinya, justru dia yusyarik, bergabung, nimbrung di situ, maka yang seperti itu dilarang. Nah, ya, yang seperti itu dilarang. Adapun yang diperbolehkan adalah yang dia istakmala taqwa, menggunakan ketakwaan. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai' walakin dzikra. Dia di situ disuruh memberikan peringatan. Nah, kalau dia mampu untuk zikra, maka fala haraj, enggak mengapa. Wala isma alai. Yang di situ pula diambil faedah bahwa orang yang memperingatkan dari kemungkaran, hendaknya dia menggunakan kalam, ucapan-ucapan, kalimat-kalimat yang lebih mudah, yang paling mudah untuk bisa tercapainya maksud ketakwaan. Nah, kemudian apabila pihak yang diberikan peringatan atau diberikan mau'idhah, nasihat, justru semakin menambah kejelekan, maka hendaknya ditinggalkan. Nah, yang semisal dengan ayat ini, ya, dari ayat yang ke-68 yang masih ada kaitan dengan 69 adalah firman Allah Ta'ala yang Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa ayat ke-140. Allah berfirman, wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an in an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha aw wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum. Dan sungguh telah kami turunkan kepada kalian fil kitab, yakni dalam Al-Qur'an, Allah turunkan suatu petunjuk, suatu ketetapan. Apa itu petunjuknya, ketetapannya? Bentuknya ialah an idza sami'tum ayatillah, jika kalian mendengarkan ayat-ayat Allah, yukfaru biha, dikufuri, diingkari, wa yustahza'u biha, dan diperolok-olokan, fala taq'udu ma'hum, jangan kalian duduk bersama mereka. Hatta yakhudu fi haditsin ghairih, sampai mereka beralih kepada pembicaraan yang lain, pembicaraan yang hak, yang di dalamnya terdapat kemanfaatan. Innakum idzam mithluhum, sesungguhnya kalian jika duduk-duduk bersama mereka, musyarakah bersama mereka, idzam mithluhum, berarti termasuk dari golongan mereka. Nah, itu ayat yang semakna dengan ayat yang sedang kita bahas dari surat Al-An'am 68 sampai 69. Surat apa tadi ya, Ikhwan? An-Nisa 100 berapa? 140. Tinggal kalian bisa lihat sendiri. Sekarang kita akan memasuki ayat yang setelahnya. Qala al-mu'allif rahimahullah fi bayani qawlillahi 'azza wa jalla wa dharil ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwa wa gharrathumul hayatud dunya wa dzakir bihi an tubsala nafsum bima kasabat laisa laha min dunillahi waliyyun wala syafi' wa in ta'dil kulla 'adlin la yu'khadhu minha ulaika alladhina ubsilu bima kasabu lahum syarabun min hamim wa 'adzabun alimun bima kanu yakfurun. Saya artikan dulu kurang lebih artinya, wa dharil ladzina takhadhu dinahum la'iba wa lahwa, dan engkau tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai la'iban wa lahwa, permainan dan persendagurauan. Tinggalkan. Loh, apa ada sih orang menjadikan agama untuk permainan? Al-jawab banyak. Banyak model-model kelompok-kelompok yang seperti ini. Di antaranya mereka yang zikir sambil jogetan. Sambil joget zikirnya. Ada yang mandu. Dari mana itu tuntunan seperti itu? Enam. Ada yang sholat tarawih super kilat, cepat sekali. Tala'ub, tala'ub fiddin. Ada yang melalui dunia musik dalam berdakwah. Mereka mengatakan kunto dewo, itu artinya adalah engkau orang berdakwah. Kunto itu terambil dari fi'il mati kana domir anta. Kalian tasrif kana kana kanu, kanat kanata kunta, kunta domir anta kan kunta, mereka plesetkan jadi kunto. Dewo itu terambil dari asal kata dakwah. Nah, mereka plesetkan tu wayang yang bernama Kunto Dewo adalah sebagai da'i ilallah. Sudah nanti dalangnya pakai intonasi yang apa dari pelan tinggi langsung diiringi dengan musiknya, sindennya. Apakah tala'ub yang kayak gitu? Tala'ub. Membuat konser. Nah, dengan nafas dakwah. Rasulullah kenal cara-cara seperti itu, enggak mengajarkan. Nah, banyak bentuk-bentuk mempermainkan agama. Agama untuk permainan, bersendagurauan. Tinggalkan orang-orang menjadikan agama mereka sebagai permainan dan persendagurauan. Wa gharathumul hayatud dunya, dan kehidupan dunia telah melalaikan mereka, terlalaikan oleh kehidupan dunia. Wa dzakir bih, maka engkau peringatkanlah dengan Al-Qur'an, petunjuk dari Al-Qur'an bahwa itu adalah kebatilan. Itu adalah sesuatu yang mungkar. Peringatkan dengannya. Ang tubsala nafsum bima kasabat. Peringatkan dengan Al-Qur'an agar supaya jiwa tidak terseret, terjerumus ke dalam neraka bima kasabat dengan sebab apa yang telah diperbuat. Banyak jiwa-jiwa yang terjerumus, terjerembab ke dalam neraka dengan sebab perilaku sendiri, perbuatan sendiri yang telah memperolok-olokkan agama, mempermainkan agama. Orang yang sudah kenal sunnah bagi kaum pria, dari segi berpakaian, maka dia pendekkan pakaiannya di atas mata kaki. Karena Rasul mengancam, ma'asfala minal ka'bain fafinnar. Apa yang di bawah mata kaki, baik celana maupun sirwal maupun jubah, maka di neraka. Sehingga bagi yang faham tentang sunnah Rasul, dia pendekkan. Namun oleh mereka, orang-orang yang tidak suka terhadap agama, diperolok-olokan, diejek. Diejekin cingkrang lah, diejekin kebanjiran lah. Hati-hati dari istihza terhadap agama. Demikian pula dari kaum pria yang sudah kenal sunnah, bahwa Rasul memerintahkan suruh memelihara jenggot-jenggotnya. Diejek pula, dikatain kayak kambing. Dikatain kayak serang burung, terserah kamu mau ngomong apa. Tapi hati-hati, besar perkaranya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah kalian layani orang model gitu. Kalau misalkan mereka ngembek, kalian lewat, jangan kalian balaskan gonggongan anjing. Isyarat kalian diejeki kayak kambing, nanti kalian mengisyaratkan ngajaki mereka kayak anjing. Karena anjing gak punya jenggot. Sudah, gak usah dilayani model-model kayak gitu. Nas'alullah salamatul afiyah. Intinya ikhwan barakallahu fikum, bentuk-bentuk istihza memperolok-olokkan dengan agama itu sangat banyak ragam macamnya. Sehingga harus diwaspadai. Laisa laha min dunillahi waliyyun wala syafi'. Dan tidak ada bagi jiwa tersebut, lahanya kalbada nafsun. Tidak ada bagi jiwa tersebut dari selain Allah Subhanahu wa taala penolong maupun pemberi syafaat ketika diazab akibat dari perbuatan dia, istihza, tala'ub terhadap agama, dia tidak akan memiliki penolong, tidak ada pemberi syafaat. Wa in ta'dil kula adlin, dan seandainya dia menebus dirinya dengan segala macam tebusan agar supaya diselamatkan dari azab, la yu'khadhu minha, tidak akan diambil sedikit pun dari tebusan tersebut. Maknanya enggak ada lagi manfaat harta benda. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah oleh kalian pada suatu hari yang tidak ada lagi manfaat padanya, malun wala banun, baik itu harta maupun anak-anak, enggak ada lagi guna. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah, meninggal dunia menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang selamat, membawa hati yang bertauhid, selamat dari syirik, membawa hati yang taat, selamat dari maksiat, membawa hati yang beriman, selamat dari kufur. Itu yang akan bermanfaat. Harta benda tak ada guna. Mau ditebus dengan tebusan apapun, la yu'khadhu minha, enggak akan diambil tebusan itu. Enggak akan ada gunanya. Ulaika alladzina uslibu bima kasabu, maka mereka-mereka yang telah dicerumuskan ke dalam neraka dengan sebab apa yang mereka perbuat dari memperolok-olokkan agama, lahum syarabum min hamim, mereka akan mendapatkan minuman yang sangat amat panas. Di dalam ayat yang lain, fataqatta'a am'a'ahum, sehingga memutus-mutus usus-usus mereka, saking panasnya minuman tadi, berhamburan ususnya, terputus-putus. Azab yang na'udzubillah min dzalik. Kita disuguhin kopi susu masih panas itu, antum tak kasih kopi susu ya, tapi syaratnya masih panas, antum langsung minum. Itu saja mikir kita, padahal kopi susu. Nah, kalau dipaksa kan diminum, ngelotok lidah. Nah, na'udzubillah min dzalik. Itu minuman di dunia. Ketika dalam keadaan panas saja akan memadharatkan kita, apalagi keadaan di akhirat nanti. Sehingga hati-hati barakallahu fikum dari al-istihza wa tala'ub fiddin. Ada lagi yang melalui sandiwara, ada yang berperan Abu Bakar As-Siddiq. Taruhlah berperan Abu Bakar As-Siddiq, orang yang baik, itu saja cobalah ngaca diri. Siapa dia, siapa Abu Bakar As-Siddiq? Itu bagi yang berperan orang baik. Apalagi na'udzubillah berperan kok Abu Jahal, Abu Lahab, tokoh-tokoh musyrik, berucap-ucapan kufur. Kalau lagi ngucapin ucapan kufur, mati, mau jadi apa? Hati-hati barakallahu fikum. Berdakwah, bagus berdakwah, tapi ikuti cara Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan membuat cara-cara tersendiri. Rasul lebih paham bagaimana cara berdakwah yang benar, dan Rasul telah terbukti keberhasilan dakwahnya dan enggak melalui cara-cara kayak gitu. Taib. Bagaimana azab Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka-mereka yang kufur, tala'ub fiddin. Lahum syarabun min hamim wa adzabun alim, dan azab yang sangat pedih. Bima kanu yakfurun, dengan apa yang mereka kufuri. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka berolok-olok. Dikatakan orang majnun lah, dikatakan sahir lah. Na'udzubillah. Qala rahimahullah, al-maqsudu minal ibad an yukhlisu lillahi ad-din bi'an ya'buduhu wahdah la syarikalah wa an yabdhulu maqdurahum fi mardatihi wa mahabbihi. Yang dimaksud, yang dituju dari para hamba, mereka diciptakan di alam semesta ini adalah an yukhlisu lillahi ddin, agar mereka mengikhlaskan, memurnikan bagi Allah subhanahu wa ta'ala semata agama ini, memurnikan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Itu tujuan diciptakan manusia di alam dunia ini. Qala Allahu 'azza wa jalla wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala subhanahu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'a. Sekian banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang tujuan diciptakannya seorang hamba di alam semesta ini, yang begitu mudah untuk difaham ayat-ayat tersebut. Demikian pula agar mereka an yabdhulu maqdurahum, mereka mencurahkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan untuk mereka, apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan untuk mereka dari kenikmatan-kenikmatan ini, mereka gunakan untuk apa, mereka gunakan di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan pada perkara-perkara yang dicintainya. Mereka curahkan, mereka gunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan apa yang dicintainya. Apakah itu nikmat sehat, nikmat waktu, nikmat harta, nikmat yang lainnya, ilmu dan seterusnya. Wa dzalika mutadamminun liikbalil qalb 'ala Allahi wa tawajjuhihi ilaih wa kanu sa'yil abdi nafi'an wa jiddan la hazala. Yang demikian itu terkandung di dalamnya, di dalam keikhlasan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala ini, iqbalul qalb, menghadapnya hati seseorang, fokusnya hati seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menghadap kepadanya, hatinya itu iqbal ala Allah, menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, tertuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula usaha yang dilakukan oleh seorang hamba tersebut adalah sebuah usaha yang nafi'an, usaha yang bermanfaat. Apakah manfaat untuk akhiratnya maupun dunianya? Ikhris ala ma yanfa'uk, kata Rasul. Semangatlah engkau untuk meraih dan menggapai apa yang bermanfaat bagimu. Wala ta'jas, jangan kau lemah. Ayat la tata akhar, jangan kau mundur, lemah darinya. Tapi terus maju dan penuh semangat untuk meraih al-manafi, kemanfaatan. Wajid dan laha salah, demikian pula penuh dengan kesungguh-sungguhan. Laha salah, bukan main-main, bukan persendakuroan, tapi fokus hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian iringi usaha yang sungguh-sungguh. Jangan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala bersandarnya lemah, usahanya pun, ikhtiarnya pun lemah pula. La. Perhadapkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, tertuju kepadanya. Wa ikhlasan liwajhillah, la riya'an wala sum'ah. Demikian pula keikhlasan untuk mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala di dalam beramal tadi. La riya'an wala sum'ah, bukan didasari oleh riya beramal agar supaya dilihat orang, atau sum'ah atau agar supaya didengar orang, masmu agar supaya didengar. Sehingga dia tampakkan, perdengarkan apa yang diamalkannya, yang dibacanya, apa itu zikir, apa itu bacaan Al-Quran, atau itu hafalan atau murojaah. Sehingga dia menyengaja dikeraskan, diperindah-indah agar supaya didengar oleh orang lain, mencari sanjungan mereka intinya. Itu namanya sum'ah. Kalau sum'ah berkaitan dengan pendengaran, beramal agar supaya didengar orang. Riya terkait dengan masalah penglihatan, beramal agar supaya dilihat oleh orang. Dia di dalam beramal, orang yang ikhlas itu bukan untuk itu tujuannya, tapi liwajhillah, mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. La riya'an wala sum'ah. Hadza huwa ad-dinul haqiqiyyu. Kasih tanda oleh kalian, hadza huwa ad-dinul haqiqiyyu alladhi yuqalu lahu dinun. Inilah agama yang hakiki, agama yang sebenar-benarnya. Pengikhlasan ibadah hanya untuk Allah semata, bukan didasari riya atau sum'ah. Hatinya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala, fokus kepadanya, kemudian diiringi dengan usaha yang semangat, yang maksimal. Itu tuntunan agama. Mengajarkan kepada pemeluknya untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajarkan kepada pemeluknya untuk mengiringi keikhlasannya dengan amalan-amalan yang dia lakukan dengan kesungguh-sungguhan, bukan malas-malasan. Ikhlas, kemudian semangat, sungguh-sungguh. Agama bukan mengajarkan kesyirikan, agama bukan mengajarkan bermalas-malasan, bahkan Rasul berlindung dari malas-malasan. Allahumma inna a'udzubika minal jubni wal kasal wa ghalabatid dain. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari al-jubn, bahwa nakut dan malas-malasan, dan dari terlilit hutang. Rasul berlindung diri. Alladzi yuqalu lahu din, yang disebut, dinamakan sebagai agama, yaitulah bentuknya pengikhlasan ibadahnya untuk Allah, dan dia lakukan penuh dengan kesungguh-sungguhan. Fa'amma man za'ama annahu 'alal haqq, adapun orang yang menyangka dirinya berada di atas hak, di atas kebenaran, wa annahu sahibu dinin wa taqwa, sedangkan apa demikian, dan dia mengaku sebagai orang yang beragama dan takwa, Waqad ittakhadhat innahu la'iban wa lahwa, namun dia menjadikan agamanya sebagai permainan dan persendagurauan. Bi an laha qalbuhu an mahabbatillahi wa ma'rifatih. Laha itu bukan huruf jar, ketemu dengan ha itu fil madi. Nam. Bi an laha qalbuhu, maka qalbu jar marfu sebagai fa'ilnya. Nam. Dengan dia lalai hatinya dari mencintai Allah dan mengenalnya. Wa aqbala ala kulli ma yaturruhu, dan hatinya justru malah tertujunya kepada setiap apa yang memadharatkan dirinya. Walaha fi batilihi, dan dia lalai di dalam kebatilannya. Wala'iba fihi bi badanih, dan dia bermain-main di dalam agama ini dengan badannya. Dia jadikan badannya katanya mengamalkan agama, tapi amalan yang isinya hanya main-main. Nam, bermain-main seperti sholat. Nam, dengan cepat. Nam, kayak orang balapan, zikir sambil joget-joget. Bermain-main. Yang seperti ini bukan dia itu di atas agama yang hak, tapi justru dia terjatuh kepada sikap mada, mempermainkan agama, bersendagura dengannya, yang itu sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilahuna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.